Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu na'udhu billahi surra aqtusina wa misyati a'malina mayyidila falamudillalah wa mayyidil falahadiyalah wa ashadu an la ilahi lallahu ahdaw la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan di pagi hari ini. Kita sampai pada halaman 101. Wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu dalam iman dari Muhajir dan Ansar itu afdal, itu lebih mulia dibandingkan sahabat yang lain. Sa'ir dalam kalimat ini maknanya baqiyah, sahabat yang sisanya, sahabat yang lain. Karena sa'ir dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah jami', ya, seluruh, semua. Dan yang kedua maknanya adalah baqiyah, sisa. Maka sabiqun al-awwalun dari Muhajir dan Ansar itu lebih afdal, lebih mulia daripada sisa sahabat yang lain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama di antara kalian orang yang membelanjakan hartanya sebelum fatah, wa qatala, dan berperang sebelum fatah. Mereka itu lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya setelah fatah, waqatalu, dan berperang setelah fatah. Waqulan, namun semuanya, baik yang sebelum fatah ataupun yang setelah fatah, wa'adallahul husna, Allah janjikan pada mereka kebaikan, yaitu surga. Husna di sini maknanya jannah. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Taubah, as-sabiqun al-awwalun, ini orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali, minal muhajirin wa ansar, dari golongan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radul anhum wa radu an, Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Kata Syaikhul Islam, yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun itu adalah yang Allah jelaskan di surat Al-Hadid ayat yang ke-10, yaitu orang-orang yang membelanjakan harta dan berperang sebelum fatah. Dan yang dimaksud fatah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, menurut pendapat yang dirajakan oleh Syaikhul Islam, adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena pengertian fatah di surat Al-Hadid ayat yang ke-10 tersebut itu dikhususkan ulama tentang maksudnya. Apakah perjanjian Hudaybiyah ataukah Fathu Mekah, ya, atau yang lainnya? Pendapat yang dipilih dan dipilih oleh Syaikhul Islam Taimiyah, yang dimaksud dengan fatah di surat Al-Hadid ayat yang ke-10 adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kenapa? Karena perjanjian Hudaybiyah adalah awal Fathul Makkah, adalah indikator atau tanda atau awal-awal ditaklukkannya kota Makkah. Maka itu adalah awalan, pengantar untuk menuju Fathu Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan tentang Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Atau wafihi tentang sulhu Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat, "Inna fatahna laka fathan mubina." yang kami berikan kepadamu fatah, kemenangan yang nyata. Liyaghfirallahu Allahumma taqaddama min dzambika. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang belakangan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dosa. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengampuni dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu ataupun yang belakangan. Nah, Allah tidaklah mengampuni dosa kecuali berarti ada dosa yang bisa diampuni. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dosa. Sehingga itu maksud Nabi itu maksum dari dosa, bukanlah maksudnya adalah tidak punya dosa sama sekali. Namun mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dosa, namun dosanya adalah dosa kecil. Dan itu tidak berkaitan dengan masalah risalah, berkaitan dengan masalah kerasulan. Maka anggapan sebagian orang bahasanya Nabi itu maksum, itu dianggap tidak punya dosa sama sekali, dosa besar atau dosa kecil, itu anggapan yang tidak benar. Karena semua orang tahu bahasanya Nabi dosanya telah diampuni. Nah, kalimat dosanya telah diampuni itu mengandung dua hal. Pertama, menetapkan kalau Nabi itu punya dosa. Yang kedua adalah menetapkan bahasanya dosanya Nabi sudah diampuni. Kalau para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah, ay fathun huwa, apakah perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah fatah atau kemenangan? Nabi mengatakan na'am. Ya, di sini yang dijadikan dasar sahul Islam untuk memilih bahasanya fatah adalah perjanjian Hudaybiyah. Namun hadisnya kata muhakkik dhaif. Itulah Abu Dawud dan Ahmad. Dida'ifkan oleh Al-Albani, dida'if Abu Dawud. Wa afdalu sabiqin al-awwalin, dan as-sabiqun al-awwalun minal muhajir dan ansar, itu yang paling afdal adalah 4 khulafa ar-rasyidin. Dan di antara 4 khulafa ar-rasyidin ini, yang paling afdal menurut keyakinan al-sunnah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Demikianlah yang ma'ruf, dikenal dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para imam umat Islam dan mayoritas kaum muslimin. Berbeda dengan Rafidah atau Syiah. Wa qadallat ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut bahasanya Abu Bakar adalah yang paling afdal, terdapat banyak dalil yang telah kami paparkan, telah kami bahas panjang lebar di kitab yang lain, Mithat Ahli Sunnah An-Nabawi Finatil Kalami Ahli Syiah Wal Qadariyah. Maka kalimat ini menunjukkan, kalimat Syekhul Islam ini menunjukkan bahasanya buku ini Al-Furqan Baina Al-Rahman Wa Al-Syaitan itu ditulis setelah Syekhul Islam menulis Mithat Sunnah Nabawiyah. Wabil jumlah, ringkasnya, semua golongan baik ahlu sunnah ataupun syiah sepakat bahasanya manusia umat Muhammad yang paling afdal setelah nabinya adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Salah satu artinya tidak ada seorang pun setelah sahabat yang lebih afdal daripada semua sahabat. Cuma kalau syiah mengatakan dia adalah Ali, sedangkan ahlu sunnah meyakini dan yang kebenaran bersama ahlu sunnah bahwasanya itu adalah Abu Bakar. Namun orang syiah dan sunnah dan ahlu sunnah sepakat kalau manusia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin. Namun siapakah dia? Ini ada Maka ini berbeda antara pandangan dan keyakinan Syiah dengan keyakinan Ahlussunnah. Maka wali Allah yang paling mulia adalah yang paling mengenal majabi Rasul, yang paling mengenal ajaran Rasul dan paling mengikuti ajaran Rasul. Semacam para sahabat yang mereka adalah bagian dari umat Islam yang paling mengenal agamanya dan paling mengikuti dan paling mempraktikkan agama. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sempurna pengetahuannya tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang paling sempurna dalam mengamalkannya. Jika kesimpulannya, maka Abu Bakar adalah wali Allah yang paling afdal setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang terus saja kita baca dan yang kita baca dalam pertemuan yang lewat, karena umat Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad adalah umat yang paling mulia, dan bagian dari umat Muhammad yang paling mulia adalah para sahabat. Dan para sahabat yang paling mulia adalah empat khulafaur rasyidin, dan empat khulafaur rasyidin yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian Syekhul Islam menyinggung atau membahas tentang akidah sufiyah. Waqad dhanna ta'ifatun ghalita, dan telah mengira sekelompok orang yang ghalita, yang keliru, yang salah. Itu maksudnya sufiyah. Anak khataman awliya, mereka mempunyai keyakinan bahasanya penutup para wali itu afdal, lebih mulia daripada penutup para wali adalah para wali yang paling afdal. Dari mana mereka punya kesimpulan ini? Iya, dengan khataman awliya. Khataman awliya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal. Demikian maka kemudian mereka punya ide untuk mengatakan khatamul awliya itu adalah yang paling afdal. Walam yatakalam ahadun minal masyayikh, dan tidak ada satupun dari tokoh-tokoh sufi al-mutaqaddimin yang terdahulu yang berbicara tentang masalah khatamul awliya, kecuali Muhammad bin Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi ini bukan Tirmidzi penulis kitab sunan. Lain orangnya. Meskipun berdekatan zamannya, sezaman bahkan. Al-Hakim At-Tirmidzi ada Tirmidzi penulis kitab sunan. Kalau Al-Hakim At-Tirmidzi ini terkenal dengan bukunya, yang bukunya yang terkenal adalah Nawadirul Usul. Buku Nawadirul Usul. Fa'inna usul sampai fi musannafan, karena Al-Hakim At-Tirmidzi ini menulis tentang masalah khatamul awliya musannafan, satu karya, satu buku. Khalaqa fihi fi mawadhi, kata Syekhul Islam, dia menyampaikan hal yang keliru dalam bukunya tersebut di beberapa tempat di bukunya. Summa sarata ifatun minal muta'akhin, kemudian sejumlah orang-orang belakangan dari kalangan sufiyah yang umum menyangka masing-masing dari mereka maksudnya dialah penutup para wali. Setelah wacana penutup para wali ini berkembang kalangan tokoh-tokoh sufi, hanya apa yang terjadi, semua wali mengaku atau semua yang menganggap dirinya adalah wali mengaku-ngaku dia adalah khatamul awliya supaya bisa menjadi afdhalul awliya. Maka di sini ada pelajaran adab ya, dari perkataan Syekhul Islam di sini, beliau menyebut Sufiyah dengan Ta'ifatun Ghalita, kelompok orang yang keliru, kelompok orang yang salah, ada sesat. Bukannya sesuatu kesesatan yang sangat parah. Namun beliau menggunakan bahasa yang halus, menggunakan istilah Ta'ifatun Ghalita, tidak menggunakan Ta'ifatun Dulla atau Ta'ifatun Halika atau bahasa yang lebih sangar yang lainnya. Namun beliau menggunakan bahasa yang sangat masya Allah halus dan sesat. Demikian sesat itu masih dikatakan keliru, salah jalan. Kemudian di sini ada pelajaran dari Syekhul Islam tentang komentar terhadap buku. Beliau mengatakan fa'inna usannafa fi, penilaian terhadap buku, fa'inna usannafa fi musannafan ghalata fihi fil mawadhi'. Beliau telah nampaknya beliau telah baca buku karya Hakim Tirmidzi, dan beliau bukunya ya ada benarnya dan ada salahnya. Maka beliau mengatakan tidak kemudian menjelaskan penilaian bukunya ya, isinya cuma bencana, fihi balaya, isinya cuma bencana, isinya cuma kesesatan. Seakan-akan tidak ada kalimat atau tidak ada yang hak yang ada di buku tersebut. Namun beliau menilai buku tersebut dengan mengatakan ghalata fihi fi mawadhi. Dia keliru, penulisnya keliru dalam buku tersebut di beberapa tempat. Artinya ada kalimat-kalimat yang benar, ada kalimat-kalimat yang salah. Maka tidak mendinalisir masalah. Namun disampaikan salah di beberapa tempat. Inilah metode besar dalam menilai buku. Kalau kita buku, kita baca karya-karya Syekhul Islam, kemudian beliau membahas tentang satu buku, maka beliau metode yang dipakai adalah tidak menjelaskan penilaian. Katakan ini keliru di masalah-masalah ini, di bab ini dia keliru, di bab ini isinya bahaya. Peminum dari antara mereka ada yang mengaku-ngaku bahasanya khatamul awliya, penutup para wali, itu lebih afdal daripada khatamul anbiya. Penutup wali itu lebih afdal daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih afdalnya katanya ya, tidak dari semua aspek, min jihatil ilmi billah, dari aspek pengetahuan terhadap Allah. Mereka mengatakan annal anbiya yastafidunal ilma billah min jihatihi, bahasanya para nabi itu mengambil faedah ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang Allah, menjadi melalui khatamul awliya. Para nabi, kata sebagian sufiyah, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui khatamul awliya. Demikian keyakinan dan anggapan Ibnu Arabi, penulis kitab Futuhat Makkiyah dan penulis kitab Fususul Hikam. Dua kitab besarnya Ibnu Arabi, yang isinya tentu banyak banyak kata pengulaman, isinya banyak hal yang berbahaya. Tapi saya lihat ada buku terjemah Futuhat Makkiyah. Ada terjemah Futuhat Makkiyah. Soalnya buku kayak gini diterjemahkan juga ya. Terus dilihat menepinnya, oh ya pantas Pustaka Sufi ya menepin. Pustaka Sufi itu menepin di Jogja. Fakala fasha'al wal akhla. Maka kalimat ini, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih syarat dan menyelisih akal sehat. Dia mengatakan bahasanya para nabi itu mendapatkan faedah pengetahuan tentang Allah, tahu atau mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui khatamul awliya. Di samping menyelisih semua para nabi Allah Subhanahu wa taala dan semua para wali Allah. Kama yukal sebagaimana dikatakan terhadap orang yang mengatakan fakhara alaihim saqafu, ada orang yang ngomong atap itu menimpa mereka mintah dihim namun dari bawah. Atap rumah kok menimpa orang dari bawah? Ini orang enggak sembrono ngomong. Atap kok menimpa orang kok dari bawah? Ya dari atap. Maka jika ada orang yang punya kalimat yang demikian asal-asalan ini, maka orang Arab komentar kata sesungguh Islam terhadap orang yang punya kalimat semacam ini, la akhla wa la qur'an, orang ini gak pakai akal ngomongnya, masa atap ini bateri bawah, wa la qur'an tidak pula pakai qur'an. Maka perkataan Ibnu Arabi anal anbiya istafidun al-ilma billahi min jihatihi, dikatakannya adalah kalimat yang layak untuk diberi komentar la akhla wa la qur'an. Artinya apa? Menyelisih syariat dan menyelisih logika. Dari mana sisi menyelisih logika? Berdalika dan hal tersebut penjelasannya, bahasanya para nabi itu lebih terdahulu dari sisi zaman dibandingkan para wali-wali dari umat ini, umat Muhammad SAW. Sedangkan para nabi alim afdal sallallahu alaihi wasallam adalah lebih afdal daripada para wali. Bagaimana bisa-bisanya seluruh para nabi dan para wali mengambil faedah tentang pengetahuan terhadap Allah memang tidak ibadah, namun mengambil faedahnya dari orang yang baru datang setelah mereka, yaitu Khatamul Awliya. Wadai annahu Khatamul Awliya, dan dia mengklaim bahasanya orang yang datang setelahnya tersebut yang menjadi sumber pengetahuan para nabi dan para wali sebelumnya adalah Khatamul Awliya. Dan Rasul mengatakan walaisa akhul awliya akhulah, dan tidak benar keyakinan bahasanya penutup para wali itu adalah para wali, adalah wali yang paling mulia. Keyakinan sufiyah bahasanya, atau bahasa sufiyah yang mengatakan bahasanya penutup para wali itu adalah wali yang paling mulia, itu tidak benar. Sama anna akhirul anbiya afdalahum, sebagaimana akhir para nabi adalah nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena keutamaan Muhammad SAW dibandingkan para nabi yang lain itu terdapat kemungkinan yang menunjukkan hal tersebut. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa adalah pemimpin seluruh manusia wala fakhra, dan ini tidaklah kukatakan karena kesombongan. Lihat catatan kaki hadisnya sahih dari Ahmad Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad hasan li ghairihi, namun punya banyak hadis penguat sehingga bisa naik jadi sahih. Sedangkan hadis ini juga diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, namun tanpa tambahan wala fakhra. Kalau wala fakhra itu riwayat Ahmad. Kalau riwayat Muslim, ana saidu waladi Adam titik. Demikian pula sabda Nabi SAW, aku mendatangi pintu surga lalu aku minta supaya pintu surga dibuka maka penjaga pintu surga mengatakan, siapa kamu? Aku katakan Muhammad. Penjaga pintu surga mengatakan, fika umirtu, denganmu aku diperintahkan supaya aku tidak membukakan pintu surga untuk seorang pun sebelummu. Yang tentang masalah manakah yang paling afdal, itu adalah masalah gaib, membutuhkan dalil. Kalau kita katakan khatamul anbiya itu adalah nabi yang paling afdal, penutup para nabi adalah nabi yang paling mulia, karena memang ada dalilnya. Dan tidak terdapat dalil berarti penutup para wali adalah, atau wali yang paling terakhir adalah wali yang paling mulia, sehingga tidak bisa kias dalam hal ini. Maka tadi Syekhul Islam menjelaskan di mana letak perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih akal, yang mengatakan bahasanya khatamul, bahasanya semua para nabi dan semua para wali itu mengenal Allah melalui khatamul awliya. Beliau katakan para nabi itu lebih dulu daripada para wali, para wali umat ini, para nabi-nabi terdahulu. Demikian juga khatamul awliya itu paling belakang dibandingkan, maka ada sudah ada wali-wali sebelumnya. Itu dia dari sisi masa, kok bisa-bisanya yang sudah pada mati ini baru lahir. Ini khatamul awliya baru lahir, ini yang lain para nabi sudah pada mati, wali-wali sebelumnya juga sudah mati, kok mendapatkan ilmu tentang Allah, mengenal Allah pak dari yang baru lahir, yang ketika baru lahir itu belum jadi wali. Karena wali bagaimana kemarin dibahas oleh Syekhul Islam, adalah orang yang mendapatkan pahala, adalah orang yang mendapatkan pahala dan dosa, artinya sudah sampai usia balik, kemukallaf, balighun, aqilun. Maka kalau baru lahir bukan belum wali, karena wali itu setelah setelah sampai usia balik, kemudian dia beramal, amalnya diterima, jadilah orang manusia saleh, maka jadilah dia seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lewat ada orang yang bertanya kepada saya tentang masalah dukun kecil di Jawa Timur. Dia, orang tersebut bertanya kepada saya, apakah mungkin kita katakan dukun kecil tersebut wali? Saya bilangkan pada bapak-bapak tersebut, pak, yang namanya wali itu syaratnya sudah balik. Syaratnya itu balik, artinya dia sudah balik sehingga bisa dapat pahala dan dosa, kemudian dia beramal, kemudian dia jadi wali. Jadi orang soleh maka dia wali. Kalau anak SD yang belum balik, ya tidak bisa dikatakan untuk kemampuan luar biasanya adalah ada taumah wali. Anda tidak memenuhi syarat. Walau asal mi'rat, dan pada saat mi'rat Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para nabi, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah para rasul kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada orang yang ada rasul yang Allah ajak bicara secara langsung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Isa, sebelumnya Musa Khalil Rahman. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalil yang lain. Maka ada dalil yang kalau kita katakan khatamul awliya, khatamul anbiya adalah afdalul anbiya, penutup para nabi yaitu Muhammad adalah nabi yang paling afdal. Nanti tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya khatamul awliya, penutup para wali adalah para wali yang paling afdal, dan mengatakan yang lebih afdal dan tidak, ini membutuhkan dalil karena ini masalah baik. Dan para nabi seluruh mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dalam kenabiannya membutuhkan yang lainnya. Maka syariat Muhammad SAW tidaklah membutuhkan nabi sebelumnya, tidak pula orang-orang setelahnya. Itu beda dengan kenabian para nabi selain Muhammad SAW. Karena al-Masih yaitu Isa alaihissalam ahalahu fi aqsar syariah, dalam mayoritas hukum-hukumnya itu merujuk ala Taurat, merujuk pada hukum Taurat. Dan syariat Taurat Nabi Isa AS itu datang juga memang menyempurnakan syariat Taurat, bukan menasah syariat Taurat. Karena itu hukum-hukum yang diberikan oleh Nabi Isa AS itu banyak merujuk atau bahkan bisa dikatakan mayoritas merujuk kepada hukum-hukum Taurat. Perlu diketahui bahasanya kenabian Isa AS itu tidak menghapus Taurat, namun cuma menyempurnakan Taurat. Apa yang haram di dalam Taurat sebagiannya diganti hukumnya jadi halal, dan beberapa perubahan yang lain, namun tidak menghapus. Nah, karena itu Nabi Isa itu membutuhkan Taurat. Nabi Isa itu membutuhkan Taurat, dan dia membutuhkan Taurat. Oleh karena itu maka Nasrani membutuhkan kepada kenabian para para nabi terdahulu sebelum Al-Masih. Ya, Nasara itu membutuhkan Taurat, bukan Zabur. Dan 24 nabi sebelumnya. Atau penggenap 24 nabi sebelumnya selain Isa. Dengan Isa, dengan Al-Masih 24. Bagaimana dikatakan oleh banyak ulama bahasanya nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada 25. Bahkan umat qablana dan berbagai umat sebelum kita membutuhkan muhaddats, membutuhkan orang-orang yang mendapatkan ilham. Ini berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala arnahum, membuat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa cukup fihi dengan ajal Muhammad. Maksud cukup, tidak membutuhkan yang lain. Maka umat Muhammad tidak membutuhkan ma'ahu setelah mengetahui ajaran Muhammad SAW, tidak membutuhkan nabi, tidak pula membutuhkan nabi selain Muhammad, tidak pula membutuhkan muhaddats orang mendapatkan ilham. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untuknya, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai keistimewaan, pengetahuan dan berbagai amal saleh yang Allah sebar fi ghairi minal anbiya, kepada para nabi sebelum atau selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah lebihkan, Allah kumpulkan kepada maka berbagai keunggulan, berbagai keistimewaan yang Allah berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bima anzalahu ilaihi, dengan apa yang dengan wahyu yang Allah turunkan padanya. Dan Allah mengutus mengutusnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya, bukan dengan perantaraan manusia, yaitu muhaddats atau para nabi setelah para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeda dengan para wali. Maka semua orang yang telah sampai padanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjadi wali Allah kecuali jika dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang hasolalahu didapatkan oleh seorang wali berupa al-huda wa dinil haq, berupa al-huda yaitu ilmu nafi, wa dinil haq yaitu amal saleh, semua dapatnya adalah dengan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula man balaghathu risalatu rasulihi ilaihi. Demikian pula orang yang sampai kepadanya kerasulan rasulnya, itu selain Muhammad, yaitu para wali sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepadanya dakwah rasul tersebut. Maka orang tadi tidaklah menjadi wali Allah kecuali jika dia mengikuti rasul yang Allah utus padanya. Maka bukannya nabi itu membutuhkan wali sebagaimana teman Ibnu Arabi tadi, yang dia mengatakan semua para nabi membutuhkan khatamul auliyah. Sedangkan yang benar adalah semua wali itu membutuhkan nabi. Semua wali yang bukan nabi itu membutuhkan nabi. Wali di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membutuhkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para wali di umat-umat terdahulu itu membutuhkan kepada syariat nabinya masing-masing. Ini yang benar. Bukannya semua nabi malah membutuhkan wali. Bagaimana tidak ada siapa mengaku-ngaku min ha'ula il awliya, di antara mereka-mereka para wali yang telah sampai kepada mereka ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang ngaku-ngaku man lahu tariqun, maksudnya ada di antara mereka yang punya jalan menuju ridha Allah, namun mereka tidak membutuhkan jalan-jalan tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya jalan sendiri untuk menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah tanpa jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang dianggap sebagai wali tadi adalah sebenarnya orang kafir dan mulhid, orang yang sesat. Baiklah, kalau ada jika dia mengatakan aku membutuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu zahir, tidak terkait dengan ilmu batin, atau mengatakan membutuhkan Muhammad dalam ilmu syariah, tidak berkaitan dengan hakikat, maka kata Syaikhul Islam kalimat ini lebih keji, lebih jahat daripada kekafiran Yahudi dan Nasrani. Yang mereka mengatakan, Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Muhammad benar adalah utusan Allah. Yahudi di masa silam mengakui benar bahwa Muhammad adalah utusan Allah, namun cuma tidak umiyin, untuk orang Arab saja. Dia nabi, namun cuma untuk orang Arab saja. Tidak untuk kami, tidak untuk kami. Kami kan bukan orang Arab, kami bukan Israel. Kami tidak punya kewajiban untuk beriman. Dia adalah utusan Allah, benar utusan Allah, tidak kami ingkari, namun cuma utusan Allah untuk umiyin, untuk orang Arab, sebagaimana Musa adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Sunnah ahli kita, Muhammad bukan utusan Allah untuk ahli kita. Maka mereka-mereka yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ini beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Ya, dengan kalimat tersebut dia kafir dengan ayat-ayat yang mengatakan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Meskipun dia beriman dengan ayat-ayat yang menegaskan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fakalu kufaran bidzalika, maka sejelas mereka adalah orang-orang kafir dengan kalimat tersebut. Demikian juga orang ini yang mengatakan, yaitu ini orang sufi yang mengatakan Rasul Muhammad diutus dengan ilmu zahir, tidak diutus membawa ilmu batin. Maka berarti dia beriman dengan sebagian ajaran Muhammad dan kafir dengan sebagian yang lain, maka jadilah dia kafir. Namun kekafiran sufi ini lebih kafir daripada ulaika mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di mana sisi letak kalau itu lebih kafir? Karena ilmu batin, yaitu ilmu tentang keimanan hati dan hal-hal yang perlu harus diketahui oleh hati dan berbagai keadaan hati, itulah ilmu tentang hakikat iman yang tersembunyi di dalam hati. Ilmu ini lebih mulia daripada ilmu semata-mata amal-amal Islam yang nampak. Fa'idada al-muda'i, maka jika ada orang mengaku-ngaku, yaitu orang sufi yang mengaku-ngaku bahasanya Muhammad SAW hanya tahu ilmu zahir, non tidak tahu tentang hakikat iman, dan sesungguhnya dia tidaklah mengambil hakikatul iman, hakikat iman dari Quran dan Sunnah. Faqad da'a, maka dia telah mengaku-ngaku anal ba'd, bahasanya sebagian yang dia imani adalah ajaran Rasul SAW, sedangkan yang lain yaitu hakikat, yaitu masalah hakikat, bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini lebih jelek, lebih buruk daripada orang yang mengatakan aku beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian, dan tidak mengklaim bahwasanya bagian yang dia imani adalah yang lebih rendah dari dua bagian yang ada. Ya, di mana penjelasan bahasanya kalimatnya orang-orang sufi ya, atau bantu sufi ya, ini kekufurannya lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani cuma beriman dengan sebagian ajaran Muhammad tanpa yang lain, dan dia tidak mengatakan bahasanya yang dia ambil dari Muhammad itu yang jelek, yang paling rendah. Namun cuma sebagian dimani, sebagian dikufur. Nah kalau orang ini, orang sufi ini, dia mengklaim bahasanya ilmu batin itu lebih afdal daripada ilmu zahir. Ilmu batin itu lebih afdal daripada ilmu zahir. Hakikat, ilmu hakikat lebih afdal daripada ilmu syariat. Nah, mereka cuma beriman dari ajaran Muhammad yang syariat saja. Hakikatnya Muhammad tidak tahu, kami langsung ngambil dari Allah. Muhammad tak tahu, Muhammad tak punya ilmu tentang masalah hakikat, kami ngambilnya langsung dari Allah. Maka ini ada pelecehan. Sudah beriman dengan sebagian ajaran Muhammad, padahal Nabi Muhammad mengajarkan Islam, sudah mengajarkan masalah iman. Ini melecehkan. Ini beriman dengan sebagian ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada unsur pelecehan. Yang dia ambil dari ajaran Muhammad cuma yang rendah saja. Yang ini, yang satunya yang lebih mulia, tidak diambil. Bahkan dia klaim Muhammad tidak tahu. Bahkan dia klaim bahasanya dia ambil langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ha'ulai mulahidah, maka orang-orang sesat tersebut boleh jadi mengklaim bahasanya kewalian lebih afdal daripada kenabian, dan mereka membatalkan kerancuan kepada manusia dengan mengatakan sebenarnya kewaliannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada kenabiannya. Wayun situ, dan mereka membacakan syair maqam nubuwah, posisi seorang nabi di alam barzah nanti itu di atasnya rasul namun di bawahnya wali. Kata orang sufi, posisi seorang nabi di alam barzah, yaitu di yaumil qiyamah, yaitu di yaumil akhir, di akhirat, posisi seorang nabi itu lebih tinggi daripada rasul. Jadi rasul, di atasnya rasul siapa? Nabi. Namun dunal wali, namun posisi nabi ini di bawahnya wali. Berarti rasul, nabi, baru di atasnya wali. Fahabulai, wayakuluna, dan mereka mengatakan kami berserikat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kewaliannya, yang kewalian Muhammad itu lebih mulia daripada kerasulannya. dan ini adalah termasuk kesesatan mereka yang paling parah. Karena kewalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang semisal dengan Muhammad fiha dalam kewalian tersebut. Tidak Ibrahim, tidak Musa, lebih-lebih ayu masih lahu semisal dengan Muhammad dalam masalah kewalian. Mereka-mereka orang-orang yang tetap. Orang-orang sufi mengatakan kewalian Muhammad lebih afdol daripada kenabiannya. Dan mereka katakan kami berserikat dengan Muhammad dalam kewaliannya. Maka Rasulullah mengatakan kewalian Nabi Muhammad itu tidak bisa disamakan, ya, dengan kewaliannya Ibrahim dan Musa lebih tinggi. Bagaimana bisa-bisanya mereka orang-orang sufi itu kewaliannya sama dengan kewalian Muhammad? Setiap rasul itu nabi dan semua setiap nabi adalah wali. Sehingga rasul itu nabi sekaligus wali. Dan kerasulan seorang rasul itu mengandung kenabian. Dan kenabian seorang nabi itu mengandung kewalian. Maka bagaimanakah mungkin kewalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kewalian tersebut terkandung dalam kenabiannya itu lebih afdal daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakhilah yang ada yang terdapat di dalam kewaliannya. Maka bagaimanakah mungkin kewalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kewalian ini adalah bagian dari kenabian itu lebih afdal daripada kenabian yang kenabian tersebut adalah bagian dari kewalian. Wa idza qadahu jika mereka berkhayal ada kenabian tanpa kewalian. Fa hadza takfirun mumtani. Maka ini adalah pengandaian yang mustahil. Tidak ada kenabian tanpa kewalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu sebagai nabi mustahil kecuali jika dia adalah sekaligus seorang wali. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa menjadikan seorang itu sebagai nabi kecuali dia adalah sebagai orang yang Allah cintai sebagai seorang wali. Maka tidak ada kenabian yang mujarodah an walaya. Tidak ada kenabian yang tanpa kewalian. Dan seandainya ada kenabian tanpa kewalian, maka tidak ada seorang pun semisal dengan rasul dalam kewalian. Tingkatan kewalian rasul lebih tinggi daripada tingkatan kewalian manusia yang bukan rasul. Seandainya kita anggap ada kenabian tanpa kewalian, apalagi telah kita ketahui bahasanya tidak ada kenabian tanpa kewalian. Semua nabi mesti wali. Wahaula dan mereka boleh jadi mengatakan sebagaimana dikatakan oleh penulis Fususul Hikam yaitu Ibn Arabi. Ibn Arabi mengatakan inam ya'udun, sesungguhnya para wali itu mengambil ilmu minal ma'dan dari sumber yang dipakai oleh para yang dipakai oleh malaikat yaitu Jibril, yang dari sumber yang sumber tersebutlah, dari sumber itulah Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul. Jibril ini mengambil wahyu dari satu sumber. Nah, wali itu ngambil sumber ilmunya langsung dari sumber yang diambil oleh Jibril. Jibril kalau mau memberikan wahyu kepada seorang rasul, termasuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi sumber itu. Ini wali ini langsung ke sumber tersebut, enggak pakai Jibril. Demikian kata para wali, demikian kata Ibnu Arabi. Hal tersebut karena mereka memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang sesat, yaitu para ahli filsafat. Dan mereka keluarkan ya, kesesatan tersebut dalam kedok kasyaf. Penjelasannya, ahli filsafat mengatakan sesungguhnya bintang-bintang itu qadima azaliyah, azali, tanpa awal. Laha ilatun tusyabbahu biha. Dan bintang ini memiliki ilah, memiliki faktor penyebab yang diserupakan dengannya. Demikian perkataan Aristoteles dan para pengikutnya. Dan bintang yang pertama kali adalah mujibun bidzati, ada dengan sendirinya. Sebagaimana dikatakan oleh ahli filsafat belakangan, semacam Ibn Sina dan orang-orang yang semisal dengannya. Dan mereka tidak mengatakan, ahli filsafat tidak punya, ahli filsafat Yunan itu tidak punya keyakinan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan makhluknya di antara langit dan bumi selama 6 hari. Dan mereka tidak punya keyakinan, dan mereka punya keyakinan Allah tidaklah menciptakan berbagai hal dengan kehendak dan kuasanya. Dan mereka berkeyakinan bahasanya Allah tidak mengetahui juz'iyah, perkara-perkara ya, parsia. Bagaimana akidah filsafat, yaitu filsafat Yunan tentang ilmu Allah? Ima boleh jadi mereka mengkari ilmu Allah secara mutlak. Allah tidak punya ilmu, tidak tahu keadaan makhluk. Demikian perkataan Aristoteles. Atau mereka, yaitu ahli filsafat Yunan, mengatakan Allah itu mengetahui perkara yang berubah-ubah, itu cuma mengetahui kuliatnya saja. Globalnya saja, tidak juz'iyatnya. Ini perkataan Ibn Sina. Kalau Aristoteles mengatakan Allah tidak tahu makhluk, keadaan makhluk sama sekali, ini akidah Tuhan itu tidak mengetahui keadaan makhluk sama sekali, ini akidah Aristoteles. Kalau Ibn Sina mengatakan Allah tidak mengetahui juz'i, Allah cuma mengetahui kulli. Dan hakikat perkataan ini adalah mengingkari ilmu Allah, ingkar terhadap ilmu Allah. Karena semua yang ada di fil khaliq, di alam nyata, adalah juz'i, sudah tertentu dan juz'i. Kalau Ibn Sina mengatakan Allah hanya tahu yang global dan tidak tahu yang global dari al-umur al-mutaghayyirah, perkara-perkara yang berubah-ubah, dan Allah tidak mengetahui perkara juz'i, maka ini sama saja mengatakan Allah tidak punya ilmu. Karena makhluk yang fil kharij, yang ada di alam nyata, itu semuanya adalah juz'i. Dan aflak kullu minhum muayyan juz'iyun, sedangkan bintang-bintang seluruhnya adalah juz'i. Demikian pula semua benda ya, semua makhluk, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, semuanya adalah juz'i. Maka apakah zat yang tidak mengetahui kecuali kuliah, kecuali perkara global, maka itu sama saja tidak mengetahui sedikit pun al-wujudah, sedikit pun tentang makhluknya. Karena kuliah itu hanyalah dijumpai kuliah, satu hal yang global itu adalah dijumpai sebagai satu hal yang global fil adhan, dalam benak, dan tidak akan pernah ada fil ahyan, ya, pada bendanya. Nah, Ibn Sina mengatakan bahasanya Allah itu berkaitan dengan al-umur al-mutaghayyirah, dengan perkara yang berubah-ubah, itu cuma mengetahui kulinya saja. Misal Allah itu cuma punya ilmu kalau orang itu belajar, maka dia punya ilmu. Kalau orang itu kerja keras, nanti dapat duit. Nah, apakah si A ini dapat duit setelah dia kerja keras? Aku enggak tahu. Apakah orang ini kemudian punya dapat ilmu setelah kerja? Aku enggak tahu. Karena Allah cuma tahunya kuli saja. Hal-hal ya, perkara yang berubah, satu keadaan berubah kepada keadaan lain, ini berubah kepada keadaan lain, yang Allah ketahui hanya kuli saja. Hanya hal yang global. Siapa yang belajar sungguh-sungguh pintar, siapa yang kerja sungguh-sungguh kaya, itu yang Allah tahu. Ilmunya Allah cuma semacam itu. Nah, apakah si A itu kerja sungguh-sungguh dia nanti kaya? Oh, enggak tahu. Apakah si A ini nanti akan kaya? Oh, enggak tahu. Ini akidah Ibnu Sina tentang masalah ilmu Allah. Kata Syekhul Islam, ini sama saja mengingkari ilmu Allah dan sama saja mengatakan Allah enggak tahu apa-apa tentang makhluknya. Karena yang kuli itu cuma ada di benak, enggak ada di, enggak, tidak berkaitan dengan ayat, tidak berkaitan dengan benda tertentu. Ya, demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.